Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Bada'iul Masalik fi Tawdihi Alfiyati Ibn Malik. Kita masih membahas tentang hukum-hukum fa'il. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui terkait dengan amil yang dimuannaskan. Ini ada tiga hukum. Yang pertama wujubut ta'nits, yang pertama ambilnya wajib dimuannaskan, yang kedua jawazul amroin, boleh dimuannaskan boleh tidak, dan yang ketiga imtina'ut ta'nits, larangan mentaknis amil. Baik, kita lanjutkan hukum berikutnya pada masalah yang ke-8, al-mas'alatu ats-tsaminah, yataqaddamul fa'il 'alal maf'ul fi thalathati mawadi'. Fa'il mendahului maf'ulnya di tiga tempat. Al-awwal idza khafiya i'rabuhuma wa la yujadu dalil ala ahadihima. Jika i'rabnya fa'il dan maf'ul bih samar, enggak jelas dan tidak ada dalil yang menunjukkan salah satunya, maka fa'il dulu baru maf'ul bih. Nahu akrama abi ammi. Abi ammi karena mudhaf kepada yang mutakallim, maka i'rabnya muqaddar, enggak jelas. Dan enggak tahu ini siapa yang memuliakan, siapa yang dimuliakan. Maka hukum asalnya urat fa'il dulu bar maf'ul bi. Abi fa'il ammi maf'ul bi. Asani idza kanal fa'ilu dhamiran muttasilan. Yang kedua jika fa'ilnya berupa dhamir muttasil, maka harus fa'il dulu bar maf'ul bi. Contoh ahbabtu hadzal ma'hada. Aku mencintai pondok ini. Dhamir ta' ini dhamir mutasil fa'il. Hadzal ma'had maf'ul bi. Naam. Fa'ilnya dulu baru maf'ul bi. Karena fa'ilnya berupa dhamir apa ini? Mutasil. Atsalis idza kana al-maf'ulu mahsuran. Yang ketiga jika maf'ulnya pengertiannya dibatasi. Naam. Biasanya oleh illah ya. Contoh ma fahima ahadun illa saliman. Tidak ada seorang pun yang paham permasalahan kecuali Salim. Nah, berarti dibatasi. Nah, contohnya idza kana al maf'ulu mahsuran lahu ma fahima ahadun illa saliman. Tidak ada seorang pun yang bisa memahamkan illa saliman kecuali kepada si Salim. Enam. Berarti yang bisa diberi pemahaman hanya si Salim. Ini maf'ulnya dibatasi sehingga fa'ilnya duluan. Taib. Ini tempat-tempat fa'il disebutkan terlebih dahulu baru maf'ul bihnya. At-tasi'ah, masalah yang kesembilan. Yataqaddamul maf'ulu alal fa'ili wujuban fi thalathati mawadi. Maf'ul bih mendahului fa'ilnya secara wajib di tiga tempat. Al-awwal idza kana al-fa'ilu mahsuran, jika pengertian fa'ilnya dibatasi. Kalau tadi pengertian maf'ul dibatasi, maka fa'il dulu baru maf'ul bih. Kalau yang dibatasi pengertiannya ialah fa'il, berarti harus maf'ul bih dulu baru fa'il. Nahu ma akraman nasa illa taqwa. Tidak ada yang bisa memuliakan manusia kecuali ketakwaan. An-nasa maf'ul bih, at-taqwa fa'il. Karena hanya ketakwaan yang menjadikan sebab orang itu lebih mulia. In akramakum indallahi atqakum, ya. Nah, berarti pengertian fa'il dibatasi. Atsani idza kana al maf'ulu dhamiran mutasilan wal fa'il isman dhahira. Jika maf'ulnya dhamir mutasil, fa'ilnya isim dhahir, maka maf'ul bihnya dulu baru fa'il. Kalau tadi fa'ilnya yang dhamir mutasil, ya, maka fa'ilnya dulu baru maf'ul bih. Tapi kalau yang berbentuk dhamir mutasil itu maf'ul bihnya, maka maf'ul bih dulu baru fa'il. Nahu akramani al-amiru. Ya, mutakallim dhamir mutasil, ya, maf'ul bih al-amiru fa'il. Atsalis idza tasala bil fa'il dhamirun ya'udu ilal maf'ul. Yang ketiga, jika fa'il bersambung dengan dhamir yang kembali kepada maf'ul bih, maka secara otomatis maf'ul bihnya harus dulu karena fa'ilnya bersambung dengan dhamir yang kembali kepada maf'ul bihnya. Nahu 'allamatil midza mu'allimuhu. Yang mengajari siswa ini adalah gurunya. At-tilmidha maf'ul bi mu'allimu fa'il, yang bersambung dengan dhamir yang kembali kepada at-tilmid. Tanbih. Ya juzu taqdimul maf'ul 'alal fa'il inda wujudi qarinatin fi ghairi thalathati mawadi al-madhkur. Nahwu darba akhaka Zaid. Hukumnya boleh maf'ul bih mendahului fa'il ketika ada qarinah yang menunjukkannya di selain tiga tempat tadi. Contoh darba akhoka Zaid, akhoka maful bi Zaidun fa'il. Ada qorinah, akhoka kan nasab, tandanya alif karena al-asmaul khamsah, maka mudah untuk membedakan antara maf'ul bi dan fa'il, sehingga boleh maf'ul bi dulu baru fa'il. Nah, adapun kalau tiga tadi sifatnya wajib, maf'ul bi mendahului fa'ilnya. Selain tiga tadi, kalau memang ada qorinah yang bisa menunjukkan, maka hukumnya jaiz maf'ul bi mendahului fa'ilnya. Al-mas'alatu al-ashirah, masalah yang ke-10. Yuqaddamul maf'ul 'alal fi'li wal fa'il wujuban fi thalathati mawadi'. Maf'ul bi wajib mendahului fi'il dan fa'ilnya di tiga tempat. Jadi maf'ul bi dulu, setelah itu baru fi'il dan fa'il. Al-awwal idza kana lil maf'uli sadrul kalam. Yang pertama, jika maf'ul bi-nya adalah lafal-lafal yang biasa di permulaan kalam. Seperti isim istifham ya. Nahu man ra'aita, man maf'ul bi ra'aita fi'il fa'il. Kam kitaban qara'ta, kam maf'ul bi kitaban tamyiz qara'ta fi'il fa'il. Naam. Athani idza kana al maf'ulu bi dhamiran mufasilan muradan bihi at tahsis. Jika maf'ul bihnya berupa dhamir mufasil yang diniati untuk mengkhususkan sesuatu, maka didulukan maf'ul bih dari fi'il fa'ilnya. Nahu qawli ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyaka dhamir mufasil mahal nasab menjadi maf'ul bih, karena tujuannya ialah takhsis, mengkhususkan, maka wajib mendahului fi'il fa'ilnya. Hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Asalis idza waqa'a fi'lul maf'ul bih ba'da fa'il jaza' walaysa lil fi'li maf'ulun akhar muqaddam. Jika fi'il dari maf'ul bi terletak setelah fa'ul jaza' dan tidak ada maf'ul yang lain yang mendahuluinya. Nahwu qawli ta'ala wa rabbaka fakabbir. Rabbaka maf'ul bi mendahului fi'il fa'ilnya. Fakabbir fi'ilnya dikasih fa'ul jaza'. Wa nahwu qawli ta'ala fa'ammal yatima fala takhar. Al yatima maf'ul bi. Fala takhar di sini fi'il fa'il. Fi'ilnya dikasih fa'ul jaza'. Naam. Ini tempat-tempat maf'ul bih mendahului fi'il dan fa'ilnya. Al-hadiyata asrah, masalah yang ke-11. Al-fa'ilu thalathatu aqsamin sharihun wa dhamirun wa mu'awwalun. Fa'il itu terbagi menjadi tiga macam. Ada yang sharih, ada yang dhamir, ada yang mu'awwal. Fasorih nahu ja'a Zaidun. Zaidun sorih. Yang dimaksud sorih di sini ialah tohir selain domir. Wad domir nahu kumtu kumna komu koma. Domir-domir tersebut menjadi fa'il yang berbentuk domir. Athalis wal mu'awwal wa al fa'il minal adawatil masdariyah wal fi'li ba'daha. Yang dimaksud fa'il mu'awwal ialah fa'il yang tersusun dari adawat al-masdariyah, huruf-huruf masdariyah dan fi'il sesudahnya. Wal adawatul masdariyah khamsah wa hiya an wa anna wa kai wa ma walau. Huruf masdariyah ada lima, yaitu an, anna, kai, wa ma, walau. Berarti yang ada sesudahnya ini bisa ditakwil dengan masdar sori sebagai fa'il. Fal awal, contoh yang pertama yaitu an, nahwu yujibuni antajtahida. Antajtahida fa'il masdar mu'awwal. Takdirnya yujibuni ijtihaduka. Kelebihan tak itu. Ijtihaduka. Wasani yang kedua yaitu anna balagoni annaka fadilun. Maaf, annaka fadilun, anna isim dan khabarnya mahal rafa menjadi fa'il. Wa takdir balagoni fadluka. Wasalis yaitu yang ketiga itu kai nahu a'jabani ma tajtahidu. Ma tajtahidu. Oh, naam. Salis itu ma, bukan kai ya. A'jabani ma tastahitu mahal rafa sebagai fa'il. Wa takdir a'jabani ijtihaduka. Salah tulis lagi ya. Nah, warabi yang keempat nahu jitu likai ata'allama wa takdir jitu li ta'allum. Nah, tanbih catatan penting wa kai la yuta'awwalul fi'lu ba'daha illa bimasdarin majurin bilam. Untuk kai dan fi'il sesudahnya tidak ditakwil kecuali dengan masdar yang dicirikan dengan lam. Tidak boleh jitu ta'allum, tidak boleh jitu li ta'allum. Nah, di sini likai atau alam bukan sebagai fa'il ya. Tapi di sini dicontohkan sebagai adawat masdariyah, sebagai naam huruf masdariyah. Wal khamis nahu waditu lau tajtahidu. Takdir waditu ijtihadaka. Salah tulis lagi. Nasab tanbih walau la yuta'awwalul fi'lu ba'daha ila bil maf'ul. Untuk lau dan fi'il sesudahnya hanya ditakwil sebagai maf'ul bih. Wal khulasah al fa'ilul ma'awwal yaqa'u fi an wa anna wa ma ba'daha wa la yaqa'u fi kai walau. Kesimpulannya, fa'il mu'awwal itu hanya terjadi pada adawat masdariyah yang berupa an, anna, dan ma, dan yang sesudahnya, dan tidak terjadi pada kai dan lau. Nah, jadi contoh-contoh tadi itu yang menjadi fa'il mu'awwal hanya an dan fi'il sesudahnya, anna isim dan khobarnya. Naam. Kemudian ma. Adapun kai dan lau tidak. Kalau kai sesudahnya dijerkan. Kalau lau sesudahnya dinasob. Ya. Lau dan fi'il sesudahnya dinasob jadi maful bih. Taib. Athaniyah ta'asah. Masalah yang ke-12, sya'a fi risalil Arab taqdimul maf'ul al-mustamil ala dhamirin yarfa'u ilal fa'il al-muta'akhir nahu khafa rabbahu Umar. Ini yang betul, bukan yarfa'u, ya yarji'u. Salah klik. Sya'a fi lisanil Arab taqdimul maf'ul al-mustamil ala dhamirin yarji'u, bukan yarfa'u, ya yarji'u ilal fa'il al-muta'akhir. Nahu khafa rabbahu Umar. Tasyar di kalangan lisan orang Arab adanya maf'ul bih yang mengandung dhamir yang kembali kepada fa'il. Ya, adanya maf'ul bih yang didulukan yang mengandung dhamir yang kembali kepada fa'il yang diakhirkan. Contoh khafa rabbahu Umar. Umar takut kepada Rabbnya. Rabbahu kan maful bi mukaddam, bersambung dengan dhamir yang kembali kepada fa'il mu'akhir atau Umar, ya. Ini sudah terlanjur viral di kalangan lisan orang Arab, maka diperbolehkan. Ya, maf'ul bih muqaddam mengandung dhamir yang kembali kepada fa'il mu'akhir, ini viral. Wasadda audu dhamir minal fa'il mutaqaddam alal maf'ul al mutaakhir. Yang jarang dan janggal kalau ada fa'il muqaddam mengandung dhamir yang kembali kepada maf'ul bih mu'akhir. Nahu zana naurhu asyajaro. Naurhu fa'il mengandung dhamir yang kembali kepada maf'ul bih yang diakhirkan itu asyajaro. Ini jarang terjadi. Wadhalika qawluhu rahimahullah. Ini adalah maksud ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wasya'a nahu khafa rabbahu Umar wasadda nahu zana nawruhu sajar. Nah, jadi kesimpulannya, kalau ada maf'ul bih muqaddam mengandung dhamir yang kembali kepada fa'il mu'akhir, maka ini sering diucapkan di lisan Arab. Contohnya khafa rabbahu Umar. Kalau ada fa'il muqaddam mengandung dhamir yang kembali kepada maf'ul bih mu'akhir, maka hukumnya apa ini? Syad. Contohnya zana nawruhu asyajara. Taib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan demikian selesai pembahasan tentang fa'il. Adapun pembahasan berikutnya tentang an-na'ib anil fa'il, insya Allah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Ya sarwul umur, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.